katanya. Abdurrahman Adam ibnu Abdurrahman Dan kisahnya sering kita sebutkan, kisah wafat beliau, kisah yang mengharukan sekali. Allah haddatsana Syu'bah, kala Syu'bah Yusuf, Syu'bah ibn man? Syu'bah ibn Hajjaj, Abu siapa? Asanta Abu Bustam, Amirul Mu'minin fil Hadis. Dijuluki oleh Sufyan ats-Tsauri dengan julukan tersebut. Qala haddatsana Amr ibn Abi Juhaifah, qala sami'tu Abi, huwa Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah As-Suwai. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira, fa utiya bi wudu fa tawadda'a fa shalla bina dhuhra wal 'ashr. وبين يديه عنجة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. Dari Abu Juhayth Wahab bin Abdullah As-Suwai radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menjumpai kami bil Hajirah di waktu siang hari. Dan sebagaimana telah kita lalui di beberapa hari yang lalu, dan juga kita lalui juga dibahas setelahnya, kejadian ini terjadinya di Agtoh, atau dikenal dengan nama Babha, nama daerah di dekat Madinah, dekat Mekah, ketika Nabi SAW melakukan hajatul wada. Setelah beliau selesai dari tawaf qudumnya, beliau tidak tinggal di Mekah, tapi beliau bersama para sahabatnya menuju Abtoh atau Babha dan tinggal di tempat tersebut sampai datang hari Tarwiyah, hari ke-8 Dzulhijjah. Kembali dari kita, kata Abu Juhaifah, Nabi SAW keluar dari tenda beliau ketika di Babha Dzulhijjah, di waktu siang hari, di waktu salat duhur. Fa'utiya biwadu fatawadda'a, kemudian dipersiapkan untuk beliau air wudu, maka beliau berwudu. Fa'shalla bina dhuhra wal 'ashr, kemudian Nabi SAW salat bersama kami salat duhur dan salat asar, dan kita lalui rakaatain rakaatain. Nabi salat duhur dan asarnya 2 rakaat, karena beliau pada saat itu sedang dalam keadaan safar, safar dalam hajinya. Kemudian dari syahidu wa baini yadaihi anazah, dan ketika beliau sholat, di hadapan beliau ada anazah, itu tombak. Anazah turkas, tombak yang ditancapkan, yang dijadikan sutra untuk beliau. Wal mar'atu wal himaru yamuruna min waraiha, dan ketika beliau sholat menghadap sutra berupa anazah, lewat di hadapannya itu di belakang sutra al-mar'atu wal-himar, wanita begitu pula himar, keledai, dan tidak mengganggu sholat beliau. Yang mana aslinya seperti telah kita bersama Nabi mengatakan, yaqfa'us sholat al-himar wal-mar'ah wal-khalad, memotong sholat seseorang ketika seorang sholat, jika tidak sholat menghadap ke sutra, al-himar wal-mar'ah wal-khalad, wanita dan keledai serta anjing. Adapun kalau sholat menghadap sutra dan lewatnya dari belakang atau dari balik sutra, belakang sutra, maka tidak mengganggu sholatnya, seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang dikisahkan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Dan dari ini sebetulnya kita lalui, bisa diambil faedah tentang syariah as-sutrah, disyariatkannya salat menghadap sutrah dimanapun kita melakukannya, sampai ketika kita berada di negeri Mekah, sampai ketika salat di Masjidil Haram, syariah sutra tetap berlaku, tetap berlaku. Dan juga dari sini, dari yang telah kita lalui, bahwasanya sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat ketika safar, itu diposor menjadi 2 rakaat. Dan ini merupakan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap safar beliau. Tidak pernah ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau salat dalam keadaan safar, salat 4 rakaat beliau lakukan dalam keadaan itmam, dilakukan dengan sempurna 4 rakaat. Tapi semua nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar, salat 4 rakaat, selalu beliau lakukan 2 rakaat. Selalu beliau lakukan dengan cara qasar. Bahkan sebagian ulama dari salat an-nawfal mengatakan barang siapa yang salat duhur atau asar atau isya salat rubaiyah 4 rakaat ketika safar, itu tidak bedanya dengan orang yang salat subuh 4 rakaat. Karena syariat 4 rakaat ketika safar itu menjadi 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Hatim ibni Bazi, qala hadatsana Syadan wal Aswad ibn Amir, Syadan laqab, an Syu'bah an Aqa ibn Abi Maimuna qala sami'tu Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajati tabi'tuhu ana wa gulamun wa ma'ana ukazatun aw aswa aw anadah wa ma'ana idawa fa'idha faradha min hajati nawalnahu idawa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau keluar untuk menunaikan hajatnya untuk buang air, maka aku beserta gulam anak yang sebaya denganku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ke tempat buang hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ukaza aw asaw anaja wa man idawa, dan kami membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau buang hajat itu ukaza aw asaw anaja, membawakan tongkat atau jenis tombak, dan juga kami bawakan untuk beliau air bejana. Bejana yang berisi air. Dan tentunya hikmahnya sudah disebutkan, faida fadha min hajatina wa nur ilawa. Jika beliau selesai dari buang hajatnya, kami berikan kepada beliau bejana air tersebut. Imma untuk istinja beliau, bersuci beliau dari buang hajat, seandainya beliau dilakukan istinja. Dan imma kalau beliau sudah beristinja dengan istijma dengan menggunakan batu, maka air tersebut digunakan untuk berwudu. Adapun anajah yang dibawa oleh Anas itu untuk dijadikan sutra tatkala salat setelah beliau berwudu. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini disebut oleh para ulama di antara faedah yang bisa diambil adalah khidmatu al-akabir, mengkhidmat orang-orang yang mulia. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau mengkhidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhidmat. Mengkhidmat selama 10 tahun. Oleh karena itu tidak heran kalau beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih dari 1000 hadis. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang juga di sini ada faedah yang lainnya, isyarat bahwasanya kalau kita buang hajat, maka perkara yang baik dan mustahab kita segera bersuci, dan menjaga wudu merupakan perkara yang terpuji. Datang di hadis yang dihasankan oleh Ibnu Ailam, Nabi mengatakan la yuhaddal wudu illa mu'min, tidaklah menjaga wudunya kecuali seorang mu'min. Berusaha untuk senantiasa dalam keadaan suci, sekalipun tentunya tidak wajib. Selanjutnya materi kita kitab al-jami' as-sahih min ma'rifati sahihain. Dan kita memasuki bab yang ke-136 dari kitabul ilm. Di bab yang ke-136 beliau memberikan judul bab dengan Idza lam yalzami takhsis qala ma bal aqwam. Bahas seseorang yang menjarah atau menyebutkan kesalahan orang yang sebut kesalahannya di dalam yazama taksir, seandainya tidak mengharuskan untuk disebutkan nama secara langsung, yang mengatakan ma balu aqwami, ada apa dengan orang-orang yang mengatakan begini dan begini atau melakukan begini dan begini. Namanya kalau keadaannya yazama taksir mengharuskan untuk disebutkan namanya secara langsung, maka diperbolehkan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi Sallam menegur sebagian sahabatnya disebutkan langsung namanya. Sudah kita tahu ketika menegur Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan, "Afatanun anta ya Mu'ad? Afatanun anta ya Mu'ad? Afatanun anta ya Mu'ad?" Dan juga Nabi pernah menegur Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Inna fika mru'un atau inna kamru'un fika jahiliyah." Sungguhnya engkau wahai Abu Dzar terdapat padamu sifat orang jahiliyah. Ketika saat itu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala yu'ayyiru Bilalan di ummi, ketika Abu Dzar mencela Bilal dengan menyebutkan ibunya dan mengatakan yabna sauda, maka Nabi menegur Abu Dzar radhiyallahu ta'ala dan sebutkan namanya langsung. Begitulah Mu'ad tatkala beliau salat dan salat mengimami kaumnya dalam keadaan baca-baca yang sangat panjang, Nabi menegur Mu'ad dengan teguran yang tadi disebutkan dan menyebutkan langsung namanya. Akan tetapi seandainya tidak melazimkan taksis, maka Nabi biasanya mengatakan ma balu aqwamin atau ma balu rijalin, disebutkan secara umum dengan tanpa disebutkan namanya. Maksudnya kita bisa memahami hikmahnya, dengan disebutkan secara umum itu lebih menjaga perasaan orang yang sedang disebutkan perkara yang dia lakukan sebut, yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagi fitr ala ala muslim. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddathana Utsman ibn Abi Shaybah qala akhbarana Abdul Hamid yani al-Hummani qala akhbarana al-A'mash an Muslim an Masruq an Aisyata qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu an ar-rajul shay'an lam yaqul ma balu fulanin ma balu fulan yaqul walakin yaqul ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. Qala syekh hadha hadithun sahih ala syarih syekhain. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sampai kepada beliau dari seseorang perkara yang beliau benci, perkara yang harus diingkari, beliau tidak mengatakan bal ma balu fulanin yaqul, beliau tidak mengatakan kenapa si fulan sebutkan namanya mengatakan begini dan begitu. Tetapi Nabi mengatakan ma balu aqwamin, ada apa dengan orang-orang yaquluna kadha wa kadha, mengatakan ini dan itu, menyebutkannya dengan umum tidak mentakyin orang tersebut. Sekali lagi, ini di dalam yalzam at-takhsis, di dalam yalzam takhsis. Dan jadi ini menunjukkan bahwasanya perkara yang mungkar itu harus diingkari, dan ini kewajiban kita semuanya. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkara فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Barang siapa menyatakan dengan kemungkaran, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati adalah أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, selemah-lemahnya iman. Hanya saja sekalipun dalam ingkar mungkar yang dituduhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama bisa diingkari dengan cara yang terbaik, cara yang halus, maka itu yang ditempuh. Dan ini yang dituduhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'rifu bi syai'in la zana wa manuhi an syai'in la syana." tidaklah kelembutan pada suatu perkara mereka akan menghiasi kelembutan tersebut, dan tidak dicabut kelembutan pada suatu perkara melainkan akan membuat buruk perkara tersebut. Diingkari dengan sebaik-baiknya, diingkari dengan sebaik-baiknya. Sampai dalam penyebutan nama disebut nabalu akwamin atau nabalu rijalin yaquluna kadza wa kadza, kecuali kalau tidak bisa dihindari kecuali dengan menyebutkan namanya maka disebutkan. Ini bab yang ke-136. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.